Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali melanjutkan pelajaran rutin kita di malam hari ini insyaallah dalam pembahasan sebuah risalah singkat, kitab tipis yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, Perhiasan Penuntut Ilmu, yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Kita masuk ke pembahasan yang baru ya, masih dalam poin-poin adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiah. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa yang dipaparkan oleh Syekh, ar-rihlah litolab, seorang yang ingin mendapatkan ilmu agama itu harus melakukan rihlah, harus melakukan perjalanan meninggalkan tempat tinggalnya. Ya, jangan mencukupkan diri dengan ilmu yang dia dapatkan di daerahnya. Ya, itu penting. Rihlah, melakukan perjalanan menuntut ilmu, itu merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Wah, itu kebiasaan para ulama, kebiasaan yang baik yang harus kita tiru. Udah tua ustaz, ya anak-anak kita, anak-anak kita. Ya, jadi pelajaran-pelajaran seperti ini jemaah sekalian, itu jangan dikira cuma untuk para penuntut ilmu saja, tidak. Tapi pengetahuan, pembahasan tentang ini itu bagus untuk semua kalangan. Bagi yang sudah tua, yang memorinya sudah penuh, itu bagus pengetahuan seperti ini. Paling tidak bisa kita ajarkan ke anak cucunya kita nantinya. Kita berikan arahan kepada mereka. Ya. Kita berikan semangat mereka, pompa semangat mereka untuk tetap semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting tuh rihlah. Ya. Duduk bersimpuh di depan para ulama, banyak sekali manfaatnya. Ya, di antara manfaat terbesar yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu agama, meninggalkan keluarganya, meninggalkan masyarakatnya, meninggalkan tempat tinggalnya, poin yang paling penting, dia akan bisa bertafarruh, konsentrasi penuh, betul-betul itu dirasakan. Ya, jauh dari kebisingan, jauh dari kesibukan, jauh dari beragam problem dan permasalahan. Ya, jadi yang sepatutnya dilakukan seorang penuntut ilmu itu betul-betul belajar, menghabiskan waktunya dulu untuk belajar di ulama di kotanya. Ya, jangan baru belajar langsung saya mau ke Yaman. Mau ke Medina baru belajar, ya habisin dulu dong ilmu-ilmu yang di ya, ada pada guru-guru kita di daerah tersebut. Karena belajar rihlah itu bukan perkara yang enteng, yang ringan. Sampai di sana udah menggigil, gemetar, ya, kedinginan, kepanasan. Makanannya kok demikian? Ya, akhirnya ingat kampung halaman, ingat rendang, ingat mie goreng, ya, gado-gado. Jadi betul-betul dipersiapkan mentalnya. Belajar dulu di hadapan guru-guru kita, ya, sebagai persiapan biar lebih matang untuk kemudian kita melakukan rihlah, belajar di depan para ulama. Konsentrasi itu poin yang terpenting. Bisa konsentrasi betul, konsentrasi, ya, konsentrasi full untuk bersimpuh, mengambil faedah-faedah ilmu di depan para ulama. Subhanallah. Belum lagi beragam manfaat yang lainnya dengan duduknya kita di depan para ulama yang mereka itu betul-betul mendalam ilmunya. Ya, sesuatu yang terkadang tidak terpikirkan di pikiran kita, ternyata bisa keluar istimbat tersebut, faedah-faedah hukum tersebut dari lisan mereka. Subhanallah. Jadi memang ilmu itu berdasarkan ketakwaan seseorang. Ya, sebuah hadis, sebuah ayat itu berbeda-beda orang di dalam mengeluarkan istimbat hukum-hukum darinya. Makanya di antara peristiwa yang paling masyhur yang diriwayatkan dalam permasalahan ini adalah kisah ketika Imam Syafi'i itu dijamu oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di rumah beliau di suatu malam. Diajak tuh Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Ahmad rahimahullah, disuguhi makanan, ya. Kemudian Imam Syafi'i makan dengan lahapnya, ya. Kemudian mereka pun berdua berpisah, ya, menuju tempat tidur masing-masing. Ini masih di rumah Imam Ahmad nih kejadiannya, ya. Kemudian Imam Syafi'i itu begadang, gak tidur semalaman, memikirkan hukum-hukum, faedah-faedah yang terambil dari potongan hadis, cuman penggalan hadis. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, ya, satu saja itu. Wahai Aba Umair, nama anak kecil, ma fa'alan Nughair. Nughair itu nama burung kecil dia yang mati. Sedih anak kecil ini karena burung peliharaan dia itu mati, dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita bayangkan, apa sih faedahnya hadis ini? Iya kan? Tapi Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan oleh para ulama mampu mengeluarkan faedah ilmu lebih dari 1000 dari potongan hadis tersebut. Subhanallah. Jadi demikian para ulama tersebut dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibukakan kepada orang selain mereka. Maka pantaslah mereka itu mendapatkan poin tersendiri, ya, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan predikat orang-orang yang benar-benar takut, sebenar-benarnya takut kepada Allah. Innamayakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itulah dari kalangan para ulama. Maka beruntung mereka-mereka yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk rihlah, belajar bersimpuh di depan para ulama, Nasihat untuk teman-teman yang masih sekarang belajar di depan para ulama untuk betul-betul memanfaatkan waktu tersebut. Jangan sampai kemudian penyesalan di kemudian hari yang dirasakan. Karena belajar itu betul-betul ya yang menggoda juga luar biasa. Jangan disangka kalau sudah di Madinah ya belajar di Mekah, di Mesir, di Yaman sudah bebas dari cengkraman syaitan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya. Enggak demikian, justru semakin besar ya cobaan tersebut. Kalau seorang penuntut ilmu tidak paham, tidak mengerti itu sebuah tablis, jeratan dari iblis, maka dia pun akan tersungkur di dalam usaha dia untuk mencari ilmu agama ya. Jadi banyak kejadian itu, belajar ya sebelum ke Yaman, sebelum ke Madinah, oh semangatnya luar biasa. Tiba di sana itu belum pernah kepikiran nikah, belum pernah ini. Tiba di sana baru 2 bulan sudah pening kepalanya, katanya pengin pulang nikah ya. Balik ke Indonesia baru tiba di bandara hilang semua itu perasaan nikah. Itulah syaitan ya. Jadi macam-macam, ada yang diberikan cobaan dari arah udara, cuaca, waduh panasnya minta ampun ya. Ada yang diberikan cobaan dari arah makanan, ya Allah kok makannya begini aja terus nih, pagi dengan malam cuman kacang-kacangan plus roti yang kalau terlambat makan jadi keras ya. Kayak sabar semuanya, ada cobaan ya. Tapi kalau orang sudah merasakan lezatnya ilmu agama, demi Allah, itu semua rintangan-rintangan menjadi enak dan indah untuk dia lalui. Bagi orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah. Kata beliau, hifdzul ilmi kitabatan. Menjaga ilmu agama dengan catatan ya, ini pun kembali harus dibangkitkan lagi ya di awal-awal mungkin pengajian sunnah dahulu di tahun 90-an, awal-awal 2000 itu catatan tuh iwa-iwa gak pernah lepas tuh ya, beda dengan era sekarang ini ya, banyak kita rasakan kekendoran ya, banyak kita rasakan penurunan ya. Dahulu masya Allah naik sepeda pun ada yang jalan kaki nyari ke tempat-tempat kajian itu, bukunya pulpennya nggak pernah lepas. Itu sebenarnya perkara yang bagus yang harus kita lestarikan, yang harus kemudian kita tumbuhkan kembali ya, menulis ilmu kemudian menjaganya, menjaga ilmu dengan catatan ya. Kata beliau, ubzul al-juhda fi hifdzil ilm hifdza kitabin li'anna taqyidal ilmi bil kitabati amanun minad daya' wa qasrun limasafatil bahthi 'indal ihtiyaj. Kata beliau, curahkan perhatian kamu, kesungguh-sungguhan kamu di dalam menjaga ilmu agama. Bersungguh-sungguh kamu jaga tuh ilmu agama. Penjagaan berupa catatan. Li'anna taqyidal ilm bil kitaba amanun minad daya'. Karena mengikat ilmu dengan catatan tersebut akan menjadikan ilmu tersebut tidak hilang dan tersia-siakan. Itu manfaatnya ya, itu dirasakan sekali terlebih khusus para penuntut ilmu. Kalau pernah lewat sebuah faedah ilmu, waduh di mana ya sih pernah baca ini ya, apalagi kalau ada orang yang nanya, oh, kayaknya saya pernah baca fatwa ini tapi di mana ya, ya salah muka, salah kamu sendiri kok enggak dicatat faedah itu ya. Wa qasrun lima safatil bahth, dan itu juga catatan ilmu yang kita tulis tersebut akan mempersingkat waktu untuk mencarinya ketika kita butuhkan. Kan enak Ya, ketika ada pertanyaan ataukah ada sebuah pembahasan yang sedang kita bahas, kita teliti, kemudian kita pernah ingat, ini sudah pernah terlewatkan ini dalam sebuah kitab, oh ternyata ada catatannya di sini, kan gak butuh waktu lama, ya paling 5 menit, 10 menit sudah dapat. Beda dengan orang-orang yang tidak mencatat ilmu tersebut, bisa seharian habis waktunya hanya untuk mencari pembahasan yang pernah terlewatkan darinya. Dipahami ini jamaah sekalian? Maka ada sebuah bait syair yang sering-sering disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Kata beliau al-ilmu saidun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Subhanallah, ini ucapan penyair Arab yang betul-betul mengena untuk kita semuanya, teguran, peringatan untuk kita semuanya. Kata beliau, al-ilmu saydun, ilmu itu bagaikan hewan buruan. Ilmu itu seperti hewan buruan. Ya, ilmu sebagai seperti hewan buruan, ya. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu sebagai apanya? Talinya, ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikat hewan buruan yang telah kamu dapatkan tersebut dengan tali yang kuat. Ikat ilmu yang telah kamu dapatkan tersebut dengan catatan. Ikat. Dipahami jemaah sekalian? Al-ilmu saydun wal-kitabatu sayduhu wa qayyid suyudaka bil-hibalil wathiqah. Ilmu itu bagaikan hewan buruan, dan tulisan itu ikatannya. Maka ikatlah hewan buruan yang kamu telah dapatkan tersebut dengan tali yang kuat. Faminal hamaqah antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiq taliqatan. Maka termasuk bentuk kebodohan kalau kamu sudah dapatkan seekor rusa, seekor kijang, kamu sudah dapatkan hewan buruan, kemudian kamu simpan tanpa mengikatnya di tengah keramaian manusia. Dipahami? Coba saya lihat, sudah capek keliling, masuk hutan, keluar hutan, ya, dapat rusa, dapat kijang, ya, diangkat, dibawa ke rumahnya, sampai di rumahnya disimpan kijang tersebut, rusa tersebut di depan pintunya, ya, tidak diikat. Ini kepintaran atau kebodohan, jemaah sekalian? Udah capek-capek dia masuk hutan, keliling ke sana kemari untuk berburu hewan buruan, giliran didapat, disimpan di depan rumahnya tanpa diikat, ya lari lah. Maka demikian pula dengan ilmu tersebut. Sudah capek-capek kita dengarkan, kita keluarkan waktunya kita untuk berangkat mencari ilmu tersebut, kemudian sudah kita dengarkan, sudah kita dapatkan, kemudian kita tidak mencatatnya. Ya, nasihat untuk kita semuanya. Ya, enggak ada tuh jemaah sekalian orang yang nyesal karena mencatat ilmu agama, enggak ada. Bahkan itu bisa kita jadikan sebagai wasilah, sarana amal jariah buat kita. Ya, bayangkan kalau kita catat ilmu agama yang telah kita pelajari, kemudian ada orang yang membaca dari tulisan tersebut, dari anaknya kita, istrinya kita, teman-temannya kita, ataukah bahkan ketika kita meninggal dunia, ya subhanallah, catatannya rahimahullah. Kan enak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslimin, Ya kan jamaah sekalian, ya Allah, ya subhanallah. Jadi saya kemarin itu kagum juga, masya Allah, ketika kemarin ngisi di Tangerang, ya masya Allah, semangat mereka, ya perempuan, laki-laki, ya semangat semuanya. Setelah kajian sempat makan ringan sama ikhwah tersebut, pengurus kajian. Saya heran, habis mentarah makan tanya, Ustaz, tadi ucapannya siapa ya yang mengatakan ini dan itu? Masya Allah nih. Masya Allah, semangat. Enggak berapa lama kemudian datang istrinya ternyata. Saya lagi nelpon, datang istrinya. Ya. Tanya, kenapa tadi? Saya serahkan catatan saya ke istri Ustaz. Dia minta, masya Allah, kan enak tuh. Ya, enak. Ya. Minta catatan, istrinya datang. Istri ikut kajian juga. Minta catatan tadi. Katanya, mana catatannya? Dia mau catat, dia mau rapikan di rumahnya. Masya Allah, kan enak. Ya. Ikhwannya sekalian nyatat, pulang ke rumah, ya, ajarkan ke istri, ini nih catatannya, dia baca, ya subhanallah, enak gak? Oh, makin cinta tuh istrinya antum, gak percaya coba aja. Ya, masya Allah, itu kado terindah yang kita berikan kepada istri, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, istrinya kita, masya Allah, dia akan kenang tuh, ya, dijadikan bekal untuk hidupnya, untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Subhanallah, enak, ya, enak, ya. Maka sekali lagi nih, nasihat untuk ditumbuhkan kembali, ya, ikat ilmu tersebut dengan catatan, ya, nggak ada orang yang menyesal tuh. Ya, kenapa? Karena yang kita catat itu kebaikan. Yang kita catat itu ilmu, bukan komentar-komentar netizen yang jelek. Ya, kalau itu bahaya tuh. Ya, setiap ada sesuatu yang viral, ada permasalahan, ikut nimbrung juga. Ucapan-ucapannya, tulisannya tidak mengenakan orang, malah menyakitkan hati orang. Nah, itu ditinggalkan yang demikian. Mari catat dari perkara-perkara kebaikan. Maka disebutkan juga oleh seorang penyair Arab, ya, wala taktub biyaminika syai'an ma yasurruka yaumal qiyamati antarahu. Jangan kamu catat, jangan kamu tulis dengan tangan kamu sesuatu yang kamu enggak senang melihat akibatnya pada hari kiamat. Kebalikannya apa? Tulis sesuatu yang kamu kelak senang untuk melihat hasilnya pada hari kiamat. Di antaranya catatan dari ilmu agama tersebut. Sekali lagi nasihat untuk kaum muslimin dan muslimat, mari hidupkan kembali perkara yang baik ini, kebiasaan yang baik ini. Catat, ya, catat, ya. Jangan mencukupkan dengan hafalannya kita, ingatannya kita. Ya bisa jadi sehari dua hari, sepekan masih ingat, tapi sebulan dua bulan hilang semuanya, hilang semua dari apa yang telah kita pelajari tersebut. Subhanallah. Ya, maka itu perkara yang hendaknya menjadi perhatian kita semuanya. Kata beliau, la siyama fi masailil ilmi allati takunu fi ghairi madhaniha, terlebih khusus dalam permasalahan-permasalahan ilmiah yang bukan pada tempatnya, enggak terduga. Kok ada faedah ini, masya Allah ini, ya, itu yang lebih harus untuk kita catat lagi biar enggak hilang, enggak terluputkan. Wa min ajalli fawaidihi annahu inda kibar as-sin wa dha'fil quwwah yakunu ladaika madatun tastajirru minha madatan taktubu fiha bila ana'in fil bahthi wa taqassi. Ya, dan termasuk manfaat yang besar dari mencatat ilmu agama tersebut adalah ketika kamu, ketika kita semuanya itu sudah tua, kita tua. Ketika itu ya kekuatan kita semakin melemah, ingatan kita semakin melemah dengan adanya catatan tersebut yang telah kita catat ketika kita belajar di masa mudanya kita, maka itu semuanya akan memudahkan kita untuk memiliki materi-materi yang akan mudah untuk kita salin kembali. Ya, jadi maaf banyak atau kejadian. Ya, jadi minimallah ikhwan semuanya memiliki ya pengetahuan agama walaupun mendasar. Apa yang kita pelajari yang disebarkan kepada manusia, tugas berdakwah itu bukan tugasnya para ulama, bukan tugasnya ustaz saja, tapi mari dong semuanya kita dari kalangan kaum muslimin mengambil bagian untuk mendakwakan, menyebarkan agama Allah, menyebarkan kebaikan di tengah umat sebatas yang kita miliki, sebatas yang kita ketahui, jangan lebih dari itu. Jangan lancang, jangan terlalu pede, itu aja. Allah enggak membebani kita sesuatu yang di luar batas kemampuannya kita. Dapat itu aja. Itu aja yang kita sebarkan, itu aja yang kita ajarkan kepada mereka. Jadi maaf, banyak kejadian ya. Oh, karena kurangnya persiapan ya dari ilmu agama, banyak kejadian. Ini cerita pribadi yang langsung diceritakan ke saya. Pernah ya ada beberapa ikhwah saudara kita ya lagi tunggu khutbah Jumat ya, pada siap semuanya. Dia kebetulan TNI itu, ikhwahnya itu udah kenal pengajian, udah TNI ya. Nunggu kok khotibnya nggak ada nih ya, nggak muncul. Semua mata temannya langsung memandang ke dia ya. Akhirnya dia duduk langsung ngambil langsung alasan ke kabar kecil. Iya, enggak balik-balik katanya. Iya. Makanya penting ya, nanti orang lihat, wah ini nih yang jenggotan nih, yang jubahan nih. Ya, coba naik. Ya. Yang karena enggak pernah murojaah ilmu agama, enggak pernah mencatat, akhirnya ya gitu, enggak ada ya plong, sama sekali enggak ada di pikirannya ilmu agama itu, enggak ada. Jadi dibiasakan ya, ambil bagian dari dakwah itu, ambil bagian dari kebaikan tersebut, subhanallah ya. Ya kadang enggak ada persiapan ya, akhirnya sudah ke belakang lama, dia pikirin udah selesai masalah, insyaallah ada orang udah naik ini. Dia balik ternyata khotibnya belum datang, akhirnya dia yang naik sendiri. Gimana tuh kalau kita alami kejadian seperti itu? Harus persiapan ya. Siapa lagi yang akan membantu agama Allah kalau bukan kita sendiri, jemaah sekalian ya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ambil bagian dong dari kemuliaan itu, bantu agama Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan kedudukan kalian ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Siapa sih yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang-orang yang selalu mengajak manusia ke dalam agama Allah, kemudian melakukan amalan kebaikan, kelantas dia mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri, patuh, tunduk, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita menginginkan apa yang telah diucapkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kata beliau, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kamu menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan hidayah, petunjuk, maka itu lebih bagus dibandingkan unta merah, subhanallah. Belumkah kita terangsang untuk meraih apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, jamaah sekalian? Ataukah memang hati kita sudah tertutupi dari kesemua perkara tersebut? Ambil bagian dong, jemaah sekalian ya. Apa yang kita bisa persembahkan untuk agama Allah, lakukan itu semuanya ya. Kemudian kata beliau, ya. Walidza faj'al lak kunnashan aw mudzakiratan litaqyidil fawaid wal faraid wal abhath al manthura fi ghairi madaniha wa in istamalta ghilafal kitab litaqyid ma fihi min dhalik fahasanun. Maka oleh sebab itu kata Syekh Bakar Abu Zaid, ya, faj'al laka kunnashan aw mudzakiratan. Hendaknya kamu itu memiliki koleksi buku catatan, ya, kumpulan buku catatan, ya. Jadi itu bagus sekali, ya. Kalau dulu kami itu memang ambil kitab yang tebal, buku tulis yang tebal, pilih sudah, beli yang paling tebal, ya, yang paling tebal. Kalau di Yaman itu dulu, masya Allah, ya, depan masjid itu banyak sekali apa ya, tukang apa tuh. Jadi sampul buku itu, ya, ininya ini dicopot nih semuanya ini, kemudian digantikan kulit sama mereka, ya, kulit sama mereka, dibongkar kemudian dilem berapa jam, ya, dikuatkan kemudian digantikan dengan kulit, itu puluhan tahun pun gak akan rusak tuh, ya, itu mushaf di rumah itu sampai sekarang, masya Allah. Ya terbukti, ya terbukti kuat. Jadi kitab-kitab pegangan yang memang sering dipakai, ya, untuk menghafal Al-Quran, Riyadhus Shalihin, ataukah Sahih Muslim dan lain-lain. Demikian pula catatan penting itu teman-teman semuanya pada buat seperti itu tuh. Jadi cari memang yang paling tebal tuh, yang isinya ribuan lembar. Cari kemudian dibagi-bagi, ya. Ditulis itu fikhun, faedah fikih, nahu, ya, mustalah, enak, ya. Jadi satu buku bisa beragam faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan, itu luar biasa tuh, ya. Simpel tapi betul-betul melengketkan faedah-faedah yang telah kita dapatkan puluhan tahun pun, belasan tahun pun, ya, itu akan melekat terus tuh. Ya, maka ini bagus, ya, kalau enggak bisa diantara kita amalkan, ya paling minimal ajarkan anaknya kita, santri-santrinya kita, ya, itu penting. Yang jadi masalah jemaah sekalian, gimana mau nulis faedah kalau jarang ikut kajian? Gimana mau nulis faedah-faedah ilmu kalau jarang nongol di majelis-majelis ilmu? Jangan cukupkan dong dengan live, jangan. Itu bagus untuk orang-orang yang tidak berkesempatan mendatangi langsung majelis ilmu karena sakit, karena memang jauh sekali dan tidak memungkinkan, ya, bagi mereka untuk memanfaatkan kesempatan, kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kita semuanya yang telah dimudahkan oleh Allah untuk langsung hadir di majelis-majelis ilmu, maka jangan dibuang kesempatan tersebut, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, catat, wah, catat, ya, akidah, tauhid, catat, luar biasa, itu bermanfaat sekali, terlebih khusus bagi para penuntut ilmu. Jadi, ya, mudah-mudahan ini teguran buat kita semuanya, pengingat lagi untuk kita semuanya, dicatat. Jangan, aduh, malu nih, jangan nanti kalau kajian ustaz diingatin lagi catatan. Ya, jangan jadikan itu alasan, ya, untuk tidak hadir ke majelis ilmu karena malu tidak bawa catatan. Itu seharusnya jadi cambukan buat kita, ya, bawa buku catatan itu bagus. Jadi juga dahulunya itu ada juga kitab-kitab buku catatan yang kecil tuh, saku, itu bagus sekali, ya, simpan kapan ingin dibaca, mudah, praktis, ya, itu lengket betul tuh, ya, lengket insyaallah ta'ala. Maka kata beliau, hendak engkau memiliki koleksi catatan untuk mengikat faedah-faedah ilmu, wal faraid, hal-hal yang unik, wal abhas, al-mansurah fi ghairi madhaniha. Demikian pula pembahasan-pembahasan yang tersebar di bukan tempatnya, yang tak terduga. Wa in ista'malta ghilafal kitab bitaqyid ma fihi min dhalik fahasanun. Kalau kamu ingin menggunakan sampul kitab untuk mencatat faedah-faedah ilmu tersebut, maka itu perkara yang baik. Ya, kadarullah lupa ya, bawa buku catatan yang ada cuma kitab bahasa Arabnya. Maka kata beliau, kalau kamu ingin mencatat di gilaf, ya gilaf kitab ini namanya, ini gilafnya ini, ya tulis di situ permasalahan-permasalahan yang telah didapatkan, halaman sekian, ya jilid sekian dari kitab ini. Itu penting sekali, ya. Thumma tanqulu ma yastami'u dzak ba'du fi mudzakiratin murattaban lahu 'alal mawdu'at. Kalau kamu sudah catat ya di kitab tersebut, kadang orang catat di sini, kadang di belakang juga ya catat ya. Kemudian kamu pindahkan nanti ke buku catatan kamu, pindahkan semua itu, dirapikan kembali ya, tersusun berdasarkan tema-temanya. Ini faedah bahasa, lugah, nahwu, sorof. Ini faedah yang tadi berkaitan tentang akidah. Muqayyidan ra'sal mas'alati, tema utama, kita catat tema utama ini permasalahan akidah, itu tema utamanya. Wasmal kitab, kita tulis nama kitabnya. Misalnya apa? Madarijus Salikin, karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Waraqmas safha, catat tuh halaman berapa, wal mujallad jilid berapa dari kitab yang disampaikan oleh gurunya, syekh apa syekhnya kita, gurunya kita. Thummaktub ala ma qayyadtahu nukilah. Kemudian kamu tulis tuh, kasih tanda nukilah, ini sudah dipindahkan, atau kasih centeng, ini sudah sepindahkan. Berarti yang belum dicenteng, belum dituliskan nukila, berarti belum kamu pindahkan ke buku catatan kamu. Hatta la yakhtalit bimalam yungqal, agar tidak campur baur dengan catatan yang belum kamu pindahkan. Ya, kama taktub balaga safhata kaza fi ma wasalta ilaihi min qiraatil kitab hatta la yafutaka ma lam tablughu qiraatan. Sama halnya ketika kita membaca sebuah kitab, sebuah tulisan para ulama, ya kasih tanda tuh, misalkan baru sampai di halaman 80, kasih tanda tuh ya, bahwa wasalna ila huna, saya baru sampai di halaman sini, ataukah kasih centeng aja. Ya, berarti apa? Yang belum ada centengan itu belum terbaca oleh kita. Kita lanjutkan nanti insyaallah taala pembahasan ini di kesempatan berikutnya. Semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat kembali untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.